menyatakan lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada', Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan haula'il kalimat, kata kalimat-kalimat ataupun doa ini, hina yumsi, ketika masuk waktu sore, wa hina yusbih, dan ketika masuk waktu pagi. Doa tersebut adalah Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini wa dunyaya. Ya Allah, aku mohon kepadamu al-afiyah, keselamatan agamaku dan duniaku, wa ahli wa mali, keselamatan keluargaku dan juga hartaku. Allahumma stur aurati, ya Allah, tutuplah auratku, wa amin ru'ati, dan berilah keamanan pada kekhawatiranku, wahfadni, jagalah aku, min baini yadai, dari arah depanku, wa min khalfi, dari belakangku, wa an yamini, dari kananku, wa an shimali, dari kiriku, wa min fauqi, dan juga dari arah atasku, wa a'udzu bika, wa a'udzu bi'azamatik, dan aku berlindung dengan keagunganmu, an ukhtala min tahti, untuk engkau tenggelamkan, engkau siksa aku dari arah bawahku. Hadis ini diriatkan di sini An-Nasa'i dan Ibnu Majah, disebutkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Ibnu Majah nomor hadis 3121, di mana lafaz yang disebutkan oleh Al-Albani rahimahullah di sana dengan lafaz haula'i da'awat, doa-doa berikut ini, doa-doa ini dengan da'awat. Kemudian ada tambahan juga lafadznya, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dunya wal-akhirah. Lalu kemudian baru masuk lafadz ini, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyata fi dini wa dunyaya. Nah, dalam doa ini disebutkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya. Kalau kita memperhatikan akan makna-maknanya, merupakan doa yang agung. Di situ terkandung sekian dari yang terkait dengan agama ataupun dunia kita. Disebutkan di situ hina yumsi wa hina yusbih. Doa ini dibaca ketika masuk waktu sore dan masuk waktu pagi. Dikatakan kapan dikatakan masuk waktu pagi atau masuk waktu sore? Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, dikatakan masuk waktu pagi ketika thala al-fajr, fajar telah muncul, artinya masuk sholat subuh, itu permulaan waktu subuh. Berakhirnya kapan waktu shobah ini? Sebagian ulama menyatakan sampai sinar matahari menyebar, yakni masuk waktu duha. Ada pula yang menyatakan pendapat yang lain sampai masuk waktu zawal. Kalau sudah zawal berarti sudah hilang waktu subuh ataupun sobah ini, yakni dengan tergelincirnya matahari. Adapun kapan dikatakan masuk waktu sore, ya, kata Ibnu Utsaimin, yakni dengan masuknya waktu sholat asar. Sholat asar sudah dimasukkan dalam waktu, ya, sore. Jadi kalau sudah masuk waktu asar, dikatakan yumsi, masuk waktu sore. Kapan berakhirnya? Sebagian ulama menyatakan ketika putihnya sinar matahari telah hilang. Ya, di sini berarti masuk, ya, telah lenyap, masuk waktu maghrib. Ada pendapat yang lain menyatakan bahasanya sampai merahnya sinar matahari yang ada di sebelah barat, ketika tenggelam, itu hilang, yakni masuk waktu isya. Ala kulli hal, Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini menyebutkan bahasanya al-amru fi hadza wasi'un. Dalam perkara ini urusannya adalah wasi', artinya luas. Mau yang ini mau yang itu silahkan. Akan tetapi wa idza aradta an tahtata fabadiril amra. Jika engkau ingin untuk berhati-hati, maka bersegeralah, ya. Bersegeralah untuk melakukannya, untuk mengamalkannya min awalihi, dari awal masuknya waktu tersebut. Entah itu ketika sore atau ketika pagi. Dan di sini perlu diketahui pula bahasanya pada zikir-zikir yang ada tersebut terkadang kuyidat, diikat, digandengkan dengan waktu. Entah itu waktu malam, entah itu waktu subuh, waktu sore. Naam, setelah selesai sholat subuh. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, fama kuyida bisyai'in min hadza wajaba an nataqayyada bihi. Kalau doa-doa tersebut ini bergandeng, diikat dengan suatu waktu tertentu, dengan waktu tertentu, maka wajib untuk kita, ya, membacanya, mengamalkannya sesuai dengan, ya, waktu yang disebutkan dalam, ya, hadis tersebut misalnya. Baik. Kemudian kata Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, berikanlah al-afiyah fi dini, dalam agamaku. Ibnu Utsaimin menyebutkan doa ini ketika seorang menyatakan Allahumma inni as'alukal afiyata fi dini. Ini terkandung padanya dua perkara. Yang pertama, al-afiyatu minas syubuhat, keselamatan dari syubhat, keselamatan dari syubhat-syubhat. Yang kedua, al-afiyatu minas syahawat, selamat, meminta keselamatan dari syahawat, bentuk-bentuk syahwat. Taib. Yang dimaksud dengan al-afiyah minas syubhat, annallaha ta'ala yamunu alaik bil ilmi. Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kamu, ya, bil ilmi, dengan ilmu. Dengan ilmu, di mana ilmu merupakan nurun tahta dibih, cahaya yang engkau mengambil petunjuk, ya, terbimbing dengan ilmu tersebut akan lurus. Wala yaltabis, tidak akan terjadi kesamaran, ya, alaika, padamu, ketika engkau mengerti ilmu antara al-haq bil batil, dengan kebatilan. Oleh karena ini ada di sana hadis yang disebutkan dengan doa Allahumma arini haqqa haqqa, ya Allah perlihatkanlah, tunjukkanlah kepadaku yang hak adalah hak, warzuqni tibaah, dan berikanlah rezeki kepadaku untuk mengikutinya, warinil batila batilan, dan perlihatkanlah sesuatu yang batil itu adalah kebatilan, warzuqni ijtinabah, dan berikanlah rezeki kepadaku untuk menjauhinya. Wala taj'alhu multabisan 'alayya fa'udil. Dan janganlah engkau menjadikan sesuatu tersebut samar bagiku sehingga aku pun tersesat. Baik. Al-'afiyah, keselamatan dari syahwat. Yaitu engkau meminta yas'al, meminta Allah subhanahu wa ta'ala ayu afiyah untuk menyelamatkannya minal iradati sayyi'ah, dari keinginan-keinginan yang jelek. Li'anal insan, karena manusia qad yakunu indahu ilmun, boleh jadi dia memiliki ilmu, tahu, dia paham, ngerti, lakin akan tetapi laisa indahu iradatun hasanah, tidak memiliki ya niatan yang baik. Tahu ilmu, mengerti ilmu, paham itu al-haq, mengerti itu kebenaran, tapi dia terjang. Ini berarti hawa dan padanya terhadap syahwat. Dia mengerti al-haq, dia mengerti al-batil, ya kebatilan, akan tetapi tidak menghalangi dirinya, tidak mencegah dirinya untuk meninggalkannya, bahkan dia melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Mengerti al-haq tapi tidak melakukannya. Baik. Sebagai contoh misalnya seorang yang terjatuh kepada perkara yang batil, perkara yang sesat, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, maka musibah yang jenis ini adalah terkait dengan syubhat, karena rancu, karena dia tidak tahu, bodoh dia, tidak ngerti. Yang kedua, orang yang ngerti itu kebatilan, tahu itu perkara yang sesat, akan tapi karena jiwanya yang menyeret, mengajak untuk melakukan, dia pun terjatuh pada perkara kebatilan. Dan ini jenis ini merupakan ya terkait dengan syahwat. Sehingga poros dari kesesatan ada dua. Yang pertama adalah al-jahl, yang kedua adalah al-hawa, hawa nafsu. Mungkin ini karena waktu. Semoga yang sedikit bermanfaat, dan insyaallah faedah yang lainnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bismillahi subhanahu wa ta'ala, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.